Sayang, apa kowe krungu carite atiku mengharap. Sayang, semua timurmu terampun, rapakal luntur tresno. Wes tak coba ngelalekke jenengmu saka hatiku sak tenane ra ngapusi stresno sliramu tuba bujane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak anti-anti malah coba saiki kowe mulai jari janji cari sehidup semati nanging ngopo bukti kowe mojo tresno kedami weco anlio yo esara poko insya Allah aku bisa. Tiki, nanti rambutku putih, tangis selotati ketemu yuk kenapa.